من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Tuan-tuan yang mulia, siapa yang masih berjalan semua duduk. Orang yang tak akan keluar buat masa ni, dia duduk dulu. Jangan berjalan sana sini. Siapa yang memang akan keluar jemaah, terus keluar. Cari kawan-kawan dan bawa jemaah keluar. Mana yang patut kita pergi, kita pergi dan mulakan usaha kita. Orang yang keluar, lebih baik dia keluar terus. Jangan duduk di sini. Siapa-siapa yang memang duduk sini, jangan binasakan masa dia sendiri. Hargailah masa masing-masing. Masa adalah nikmat Allah dan juga amanah dari Allah. Masa ini adalah nikmat. Dia habis dan dia manusia tak boleh ambil dia balik. Dia dah habis dah. Masa habis, satu kerana mati. Dengan mati, manusia dah habis masa dia. Tidak ada peluang lagi untuk dia beramal. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila mati anak Adam, maka habislah masa dia. Dan satu lagi masa dia habis apabila amal tu ada masa dia tertentu, tapi kita dah lepaskan dia. Contoh subuh pagi ni, kita tak sembahyang subuh pagi ni, maka sampai kiamat pun kita tak dapat untuk sembahyang subuh pagi ni. Kalau masa dia hidup lagi, besok subuh ada, tapi subuh untuk besok, bukan untuk hari ni. Masa ini dia akan habis. Kalau kita tak gunakan, dia alhamdulillah tak guna. Kalau tak guna, maka dia tak akan datang sampai bila-bila pun. Jadi siapa-siapa yang tak guna masa dia untuk buat amal pada masa itu, maka dia rugi. Dia kosong. Tuan-tuan faham tak? Jangan tidur dalam masa dengar. Oleh kerana itu, kita kena jaga masa kita. Kita jadikan masa kita berfaedah. Keluar 4 bulan, 40 hari. Apa yang kita dihantar untuk maksud dia, kita sempurnakan. Jadi, ada orang yang dah lapangkan masa dia daripada kerja-kerja dia. Maka sekarang orang yang dah lapangkan masa dia daripada kerja-kerja dunia dia, dia nak keluar, maka dia kena buat kerja masa keluar ni. Kalau dia tak buat kerja masa keluar ni, maka masa dia kosong, rugi. Dunia pun dia rugi, agama pun dia rugi. Jadi orang yang tak guna masa dia masa keluar ni, dia rugi dua-dua pihak. Kerja dunia dia dah tinggal, masa dia dalam keluar jemaah dia sia-siakan. Jadi masa di jalan Allah sangat-sangat bernilai. Sangat-sangat bernilai. Jadi dengan masa di jalan Allah ni, kita dapat hasilkan kebaikan yang besar-besar. Kita dapat hasilkan kemenangan yang besar-besar. Untuk kita sendiri, untuk orang lain pun, masa yang di jalan Allah ni, kita dapat keuntungan itu. Kalau kita dapat gunakan masa dengan amal untuk diri kita, kita dapat manfaat. Dan kita gunakan masa untuk usahakan orang lain, orang lain akan dapat manfaat. Jadi orang yang jaga amal dia, jaga masa dia, dia sendiri dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Jadi oleh kerana itu, amal-amal masa keluar jalan Allah ni sangat-sangat berharga. Jadi orang boleh guna masa untuk sempurnakan tiga zikir dia pagi petang dalam masa 15 minit. Kalau dia jaga masa dia. Dan dalam masa 15 minit, dia boleh ajar satu orang untuk ingat surah Fatihah. Dan selama mana orang tadi yang belajar tadi, dia baca surah Fatihah tu, selama itulah kita akan dapat pahala dia. Jadi dalam masa 15 minit juga kita boleh dakwah satu orang. Target dia bagi kepentingan keluarga Allah. Jadikan dia da'i kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam masa 15 minit kita telah ubah kehidupan dia. Kita hanya usah 15 minit. Target dia bagi minum teh pada dia, ikram dia, target dia, sediakan dia. Dia sedia untuk buat kerja agama. Dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia faham kerja agama. Maka dia akan buat terus kerja agama. Masuk syurga. Jadi, banyak mana masa kita guna untuk dia? Hanya 15 minit. Bawa dia pergi kedai, minum bagi dia teh, dalam masa 15 minit, dia telah bersedia untuk keluar jalan Allah. Orang yang ada kebolehan, kemampuan, kadang-kadang orang yang dakwah ni, dia kena kembang kurang. Orang yang dengar dakwah tu, kemampuan dia lebih. Maka dia orang kemampuan lebih, kebolehan lebih, maka dia telah maju ke depan dalam usaha agama. Dia pergi seluruh dunia untuk buat kerja agama. Jadi dalam kehidupan dia, sebanyak mana pahala dia dapat, ganjaran dia dapat, maka orang yang usahakan tadi hanya dalam masa 15 minit dapat juga. Dia hanya habiskan masa 15 minit saja. Dia telah sediakan satu orang untuk buat kerja agama. Inilah kerja khataman nubuwwah. Tuan-tuan faham tak? Jadi masa yang sepatutnya kita dapat kebaikan yang begitu banyak, kita musnahkan dia. Dalam bazar, dalam barang-barang, dengan perantaran handphone kita. Dalam handphone tu ada benda yang haram. Dalam masa 5 minit, macam-macam boleh buat dosa. Berapa banyak balas kita akan dapat? Kalau terlekat dalam tu, terlibat dalam tu, berapa banyak benda kita tarik untuk diri kita. Dalam masjid tu tengok benda tu, dalam masjid tu cakap pasal benda tu. Sedangkan dalam masa 15 minit, kita dapat buat kerja yang kebaikan yang begitu besar. Kita pergi ke bazar-bazar, habiskan masa kita di bazar, habiskan duit kita di bazar-bazar. Duit kita untuk bazar ke? untuk beli barang-barang untuk shopping. Kerana di sini dapat murah, di sini lebih bagus lagi. Adakah untuk ini kita datang? Ini barang, sini barang lebih bagus, sini barang lebih murah. Ini orang luar, Maulana kata. Pergi India, dapat barang lebih murah, dapat barang lebih bermutu, bagi beli hadiah-hadiah untuk isteri, untuk orang-orang lain. Adakah sehingga sekarang isteri kita tak ada benda macam tu? Orang yang pergi bazar beli barang-barang, maka dia buat tabligh barang, tabligh pasar. Dia adalah tabligh jemaat bazar. Kerana tengok dia, maka orang lain pun akan mula beli barang, pergi ke bazar juga. Jadi dia buat tabligh barang. Huzur Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Sarul biqa aswaquha. Tempat yang paling buruk sekali ialah pasar-pasar. Sama ada pasar Madinah ataupun pasar Mekah, tempat paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling buruk ialah bazar. Tempat yang paling baik ialah masjid. Di mana bazar, di mana pun. Dengan perantaran usia ini, satu orang tu jadi pemegang amanah untuk nyawa dia dan harta dia. Dia jadi seorang yang amanah. Masa dan harta orang lain memang hak orang lain. Tapi masa kita dan harta kita, kita adalah pemegang amanah. Ia ada amanah di sisi kita. Harta dan nyawa kita adalah amanah di sisi kita. Selagi kita tak jadi orang yang amanah, selagi itu kita tak akan menjadi dalam agama. Agama kita tak akan menjadi. Jadi diri dan harta kita bukan milik kita. Diri dan harta kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang Islam patut dia jadi orang yang amanah dalam diri dan harta dia. Dia, diri dan harta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya, daripada mana kamu dapatkan harta kamu? Di mana kamu belanjakan nyawa kamu, masa kamu, umur kamu? Masa dalam umur kamu, di mana kamu gunakan? Sekarang kita nak jadi merdeka dalam hal harta kita, dalam hal nyawa kita. Mana kita suka kita boleh belanja, mana kita nak pergi kita boleh guna. Milik apa harta dan nyawa kita? Milik Allah Subhanahu. Benda yang jadi milik kita, kita boleh bawa pergi mana-mana. Benda yang milik kita, kita boleh bawa pergi mana-mana. Sebagai mana musafir, barang dia bawa. Jadi kalau milik kita, nyawa dan harta kita ni, pada masa mati kita boleh bawa pergi dia. Dia boleh bawa pergi ke? Tak boleh. Allah kata dalam Al-Quran, kamu datang kepada aku dalam keadaan kosong, bagaimana pada masa aku cahitakan kamu, lahirkan kamu dulu. Jadi apa sahaja milik kita sekarang bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tahu tentang diri dia, dia adalah waris kepada seluruh benda atas muka bumi. Dia pemilik. inna nahnu narithul ardha man 'alayha wa ilayna yurja'un. Kami yang mewarisi semua yang ada atas muka bumi. Sebab yang lain bukan milik dia, ditinggalkan. Kami yang menerima warisnya. Allah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang Maulana kata, sekarang ni banyak berlaku. Orang dalam negeri ke, orang luar negeri ke, mana duit ada, mana nak belanja, terus belanja. Tak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak takut pada Allah. Ini tanda bahawa dia belum takut pada Allah. Sedangkan manfaat daripada usaha yang paling besar ialah timbulnya sifat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum timbul takut pada Allah, berarti kerja belum jalan lagi. Belum masuk dalam hati lagi. Jadi kerja ini, kerja yang menimbulkan ketakutan pada Allah. Para sahabat, setiap orang daripada mereka menangis. Setiap sahabat, orang yang menangis. Adakah mereka buat dosa? Mereka buat dosa ke sahabat? Tak. Mereka takut, mereka menangis kerana takut pada Allah. Setiap orang sahabat meninggalkan dunia dalam keadaan menangis, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pun kena ingat, tuan-tuan pun kena ingat bahawa jalan yang kita lalui buat usaha ni ialah jalan untuk bina diri kita sendiri. Nak bina diri kita sendiri. Kita sendiri kena bagi dakwah. Kita sendiri kena bagi dakwah. Kita kena fikir untuk diri kita sendiri. Bahawa kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi setiap orang kena fikir apa yang dia sediakan untuk kehidupan akhirat dia. Kehidupan lepas mati dipanggil besok. Setiap orang kena tengok apa yang dia nak bawa besok lepas mati dia. Sebab besok adalah satu perkara yang pasti. Hari ini belum pasti kita dapat ke tak. Besok pasti akan datang. Jadi masalah mati. Mati ada satu perkara yang pasti. Jadi selepas mati, apa yang kita telah sediakan? Itu setiap orang daripada kita kena fikir. Jadi Allah dakwah kita. Allah ajar kita perkara ini. Supaya setiap orang fikir tentang diri dia sendiri. Apa kebaikan dia telah buat? Apa dosa yang telah dia buat? Kalau dia buat dosa, dia kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat dosa, dia kena taubat. Bertaubat adalah satu keparduan. Bertaubat adalah satu keparduan. Dan ada yang belum tahu cara nak taubat. Kita rasa kita tak berdosa. Sedangkan Allah kata, wahai ibadat kullukum khata'un. Wahai hamba-Ku, kamu semua membuat dosa. Wahai hamba-Ku, kamu semua orang yang buat kesalahan, buat dosa. Kullukum. Semua sekali. Daripada kamu. Allah kata. Allah tahu apa yang kita buat. Bertaubat adalah fardu. Setiap hari kita kena taubat. Setiap hari kita kena minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar ini akan banyak bantu kita besok di hari kiamat. Kita kena minta maaf banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni sifat dia orang bertuah. Hidupan dia akan terbina. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena ingat perkara ni. Kita jangan rosakkan masa kita di jalan Allah. pergi jalan luar, tengok barang-barang di luar. Orang yang dah rosak di jalan ni, dia susah nak baik tempat lain. Jadi kita kena minta maafan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan betulkanlah penggunaan masa kita. Buat amal. Minta ampun daripada Allah dan buat amal. Supaya pertolongan Allah bersama dengan kita. Ini adalah pelajaran pertama. Yang ini kita nak bina diri kita, nak ikhlaskan diri kita. Sehingga jangan satu amal pun terlepas daripada kita. Kalau terlepas, terus minta ampun daripada Allah. Sempurnakan tasbih walaupun terpaksa tinggalkan kai. Di jalan Allah ni biasanya makan minum tak terlepas. Jadi kalau makan minum tak terlepas, tak tertinggal, tak luput, patutnya tasbih lebih-lebih lagi, tak luput. Zikir pagi petang lebih-lebih lagi, tak luput. Karena terlepas, makan terlepas je. Untuk perut, kita sempurnakan. Untuk Allah, kita lepaskan. Kita tinggalkan, kita luputkan. Untuk perut, kita sempurnakan. Jadi kita kena ikatkan diri kita dengan amal. Jadi satu bahagian daripada usaha kita ialah ikatkan diri kita dengan amalan-amalan. Faham? Kita ikatkan diri kita, kita taatkan diri kita. Berbahagialah orang-orang yang ada sifat taat. Malam satu surat sampai pada saya, kawan. Mak dia meninggal dalam aksiden. Dia tulis kepada Maulana bagi tahu bahawa selama 13 tahun dah, alhamdulillah, mak dia tak pernah terlepas zikir pagi petang. Tak pernah luput, tak pernah terlepas. Jadi ada wanita-wanita yang akan bangkit di besok di akhirat, yang mana lelaki pun akan malu daripada dia. Kerana dia jaga amal dia. Orang yang jaga amal, yang ikatkan diri dengan amal, yang taat. Sehingga lelaki pun akan malu daripada dia. Tiga belas tahun dia tak pernah lupa sedikit pagi petang dia. Ini orang yang telah bina diri dia. Kalau kita tak jaga betul-betul, maka akan timbul keinginan nak makan, keinginan nak shopping, keinginan macam-macam. Sedangkan waktu kita fikir macam mana tasbih saya, semayang saya, dakwah saya. Patutnya kita fikir perkara ini untuk diri kita. Orang yang bertuah ialah orang yang cinta pada iman dan cinta pada amalan-amalan berkaitan dengan iman. Ini sifat yang ada pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Cinta pada iman. Sahabat-sahabat di jalan Allah pada musim panas pun masih puasa. Sahabat masih puasa di jalan Allah musim panas pun. Mereka bukan naik bas. Bukan dalam kereta api. Mereka bersafar macam mana? Tuan. Ini hari. Jadi untuk tahan diri kita daripada keinginan nafsu kita pun, ini adalah satu pengorbanan. Orang rasa bahawa dengan belanja banyak-banyak datang jauh ini dah satu pengorbanan. Betul, ini satu pengorbanan. Tapi satu pengorbanan lagi ialah jaga diri kita daripada keinginan nafsu kita. Satu lagi bahagia dan fungsi kita ialah istiqamah. Supaya dalam dunia hidup amal. Supaya dalam dunia hidup amal. Kita jadi orang beramal sehingga kita boleh bagi tahu. Sebelah kita tahu kita tak pernah luput satu-satu amal. Macam bagaimana wanita tadi. Sekali dia telah dapat hidayah, dia terus berjalan atas hidayah tersebut sehinggalah dia meninggal. Kata orang, lepas makan, dia berdawa dekat Nabi. Nabi kata, kurangkan, perlahankan sedawa kamu. Jadi dia tu, dia makan banyak, sehingga sampai depan Nabi, dia tersendawa depan Nabi. Kerana dia makan banyak. Kemudian Nabi kata, kurangkan sendawa kamu, perlahankan sendawa kamu. Lepas dengar sekali nasihat tu, satu masa dia bagi tahu pada sahabat-sahabat lain, daripada nasihat Nabi dulu sampai sekarang, dah 30 tahun dah saya tak pernah makan, penuhkan perut saya. Kerana nak elak daripada sendawa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dia telah ikatkan diri dia dengan nasihat Nabi. Dia telah istiqamahkan diri dia. Ini contoh untuk orang yang ada sifat paben, sifat istiqamah. Jadi ini contoh-contoh. Orang macam ni pun ada. Jadi satu bahagian daripada usaha juga ialah istiqamah. Dalam masa 40 hari, supaya jangan satu amal pun terlepas. Dakwah, ibadat, khidmat, menangis, bangun tahajud depan Allah, taat pada mesyuarat, jaga baca Quran, semua amal. Jadi inilah usaha yang betul, yang ada istiqamah. Usaha yang macam ni akan berkesan pada Tuhan dia. Tabligh yang macam ni akan berkesan pada dia. Penyakit-penyakit dia akan hilang. Ini dari istiqamah. Jadi orang yang jaga masa dia keluar, selepas dia keluar pun dia akan dapat jaga dia. Dia akan faham usaha. Allah akan buka basirah hati dia dan terhadap usaha. Kalau tak, masa kehidupan dia sama. Masa keluar dari Allah pun sama, balik pun sama, tak ada perubahan. Kehidupan dia tak terbina. Ini akan berlaku. Di orang yang berjalan-jalan. Bagaimana? Orang puasa, sambil puasa pun dia macam mengumpat, tak jaga mata dia. Maka Nabi bagi tahu puasa macam ni, Allah tak perlu pada dia. Tak perlu puasa macam ni. Puasa yang macam tu, Allah tak berhajat pada puasa macam tu. Dia puasa, tapi dia tak jaga puasa dia. Allah tak perlukan puasa yang macam tu. Dia hanya berlapar saja. Dia rosakkan amal dia sendiri. Jadi istiqamah adalah satu kerja kita. Satu lagi kerja kita ialah di samping istiqamah, kita kena nusrah agama Allah. Jadi, antara usaha kita lagi ialah nusrah. Bagi nusrah. Apa yang dikatakan nusrah? Dalam bahasa Arab, terjemah yang dari segi literal, dari segi bahasa, ialah sampaikan air ke kebun. Yang masyhurnya ialah bagi bantuan. Tapi dari segi bahasanya ialah sampaikan air siraman kepada bumi yang gersang, bumi yang dalam keadaan dahaga. Jadi nusrah, contoh nusrah yang sebenar ialah siramkan air kepada bumi yang gersang. Jadi tuan-tuan faham ke tuan-tuan tidur? Malah nak tanya. Jadi dari segi makna nusrah ialah siram air kepada bumi yang gersang. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan di bumi yang gersang, kemudian bumi itu akan makmur, akan hidup rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan. Kemudian daripada itu, binatang dapat hidup, orang dapat hidup. Dengan turunnya hujan, bumi dapat makmur, manusia pun dapat hidup, binatang pun dapat hidup. Ini contoh yang Allah bagi untuk alam yaro anna nasuqul ma'a ila al-ard fa nukhrij min zar'in ta'kul min al-an'am wa ma'ukum afala yabsurun. Allah kata kamu tak tengok ke? Allah sampaikan air pada bumi. Malah nak tanya, ada yang tidur ke? Siapa tidur angkat tangan. Atas bumi yang gersang, Allah turunkan air, kirangkan air. Bumi, dia tak boleh nak bergerak untuk dapatkan air. Maka Allah sampaikan air pada dia. Ini ditulis, tafsir. Bahawa bumi dia tak boleh bergerak untuk dapatkan air. Maka Allah bagi air pada bumi. Dan Allah makmurkan bumi. Apabila bumi makmur, maka manusia dapat hasil, binatang dapat hidup, gandum dapat tumbuh, kemudian dapat manusia dapat makan. Jadi dengan cara itu manusia pun jadi makmur, binatang pun makmur dengan siraman air pada bumi. Dan inilah contoh untuk nubuah. Nabi datang, Allah bagi nubuah. Jadi orang yang didatangi oleh Nabi lah jahil, tak tahu apa-apa. Dia sembah batu, dia puja batu. Di sebalik Allah, dia tak sembah Allah, dia sembah batu. Mana boleh tak bandingkan Allah dengan batu? Batu. Di mana Allah, di mana batu? Jauh beza, tak boleh nak beza. Tapi manusia punya jahilnya, benda yang tak masuk akal. Rab satu, rab satu, empat batu. Tapi dia boleh pergi sembah batu. Tak dengar, tak berkata-kata. Siapa yang datang ibadat depan dia, dia tak tahu siapa-siapa pun batu tu. Tapi manusia punya jahil, dia pergi sembah batu. Jadi manusia dalam keadaan rosak semua cabang hidup dia. Dalam muasyarah dia bermusuh-musuhan. Dalam perniagaan, tidak ada amanah. Dalam bisnes mereka ada judi. Mereka buat bisnes atau nama bisnes, mereka buat judi. Nama bisnes tapi dalamnya ada judi. Demikian dalam muasyarah, mereka bermusuhan. Adik-beradik bergaduh, kabilah dengan kabilah bergaduh. Seolah-olah api sedang menyala dalam masyarakat. Ini keadaan masyarakat. Seumpama bumi yang gersang, tidak ada sebarang kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala siramkan bumi macam tu. Allah nak hantar Nabi, turunkan kitab. Maka Allah bagi tahu, bagi faham apa iman, apa akhlak, apa kasih sayang, apa ikhlas. Apa itu dunia, apa itu akhirat. semua telah difaham, diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah siramkan air. Kemudian kebaikan, khair tumbuh dalam hati-hati manusia. Sedangkan sebelum itu gercang, datang sifat takut pada Allah, datang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula tunaikan hak-hak Allah, mula tunaikan hak-hak hamba-hamba Allah kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak tidak berlaku tidak amanah. Tunaikan hak mak ayah. Ini orang kabilah saya kena tunaikan hak dia. Timbul sifat kasih sayang. Pergi ziarah orang sakit. Ini orang mati kena ziarah keluarga dia. Ini orang musafir kena tolong dia. Ini sifat yang telah datang. Kerana datang, apabila datang iman, maka tanda datang iman tu untuk Allah, untuk amal-amal kepada Allah datang di ikhlas, dan untuk hubungan dengan hamba-hamba Allah datang di ihsan, sifat baik, berbuat baik. Bila datang iman, maka ikhlas kepada Allah. Kerana Allah tengok keikhlasan, dan datang sifat ihsan, buat baik pada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tangan saya sampai manfaat untuk orang lain. Daripada tangan saya jangan sampai kerugian pada orang lain. Ini orang Islam. Orang Islam ialah orang yang tangan kaki dia tak bagi kerugian pada orang lain. Baliknya dengan tangan kaki dia datang keselamatan, datang keuntungan, datang faedah pada orang lain. Ini yang diberitahu oleh agama. Dengan orang lain kita berlaku ihsan, berbuat baik. Ihsan ada dua jenis. Ada berapa bentuk ihsan? Dua. Macam mana? Satu ihsan. Ihsan sempurnakan keperluan hidup. Keperluan hidup. Bila lapar? Bila lapar buat apa? Buka restoran. Bila orang lapar, maka kita patut buat apa? Buka restoran. Tapi ini yang berlaku. Orang datang ramai ke negara ini, ramai macam-macam orang buka restoran. Tapi yang diajak oleh agama ialah buat ihsan. Ialah bantu orang lain untuk menyempurnakan keperluan hidup. Ini satu ihsan, satu bentuk ihsan. Banyak mana yang mampu, mampu bagi separuh roti, bagi separuh roti. Orang yang tak cukup pakaian, bagi pakaian pada dia. Sesat jalan, tunjukkan jalan yang betul pada dia. Jadi, satu bahagian ihsan ialah sempurnakan keperluan hidup orang lain. Dia tak ada rumah. Maka tolong bantu benarkan rumah dia. Untuk rumah kita sini, buat sekadar keperluan, murahkan keperluan untuk rumah kita. Dan tolong orang lain benar rumah dia. Nikah kahwin kita buat simple. Kemudian ada orang lain yang tak mampu nak nikahkan anak dia, bagi duit pada dia, kau kahwinkan anak dia. Ini satu sifat ihsan, satu bentuk sifat ihsan. Tolong untuk sempurnakan keperluan hidup orang lain. Faham tak Maulana tanya? Kena kita kena fahamkan tentang agama kita ni. Bila kita dah faham, baru kita menghargai. Kita menghargai agama kita. Oleh kerana tak faham lah, maka kita pergi habiskan duit kita di bazar-bazar. Bila kita pergi bazar, kita bawa agama bazar. Kalau satu orang pergi ke bazar, baca la ilaha illallah wa la syarika lahu, dia dapat berapa banyak? Juta pahala. Kerana keperluan, dia pergi kerana keperluan. Dia pergi kerana keperluan. Nabi pun pergi ke pasar kerana keperluan keluarga, keperluan diri sendiri. Pergi baca kalimah, kena bagi salam pada orang Islam. Ini agama di bazar, tuntutan agama di bazar. Bagi salam pada orang, tunaikan bayar dengan sempurna. Ini tuntutan agama di bazar. Jadi kita kena faham apa tuntutan agama dalam kehidupan kita. Kalau kita tak faham, maka agama jadi rutin. Ramai orang yang berkumpul tapi yang faham sangat sedikit. Jadi kita kena fahamkan diri kita tentang agama kita. Jadi apabila kita datang dengan talab, maka Allah akan bagi faham pada kita. Bila kita datang dengan talab, barulah kita dengar dengan penuh tawajuh. Kita cuba untuk hafalkan dia. Kita cuba untuk sebarkan dia. Jadi ihsan ada dua bentuk. Pertama, ialah bantu untuk sempurnakan keperluan-keperluan hidup orang lain. Orang lapar, orang yang susah, orang yang dahaga. Bantu mereka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bantu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, siapa-siapa yang hindarkan kesusahan daripada satu orang saudara Islam, maka Allah hindarkan kesusahan dari dia pada hari kiamat nanti. Dia hindarkan kesusahan orang lain dan kesusahan dia tak bagi tahu pada orang lain. Kalau dia bagi tahu pada orang lain, maknanya dia jual diri dia. Contoh, kita dengar fadilat tadi, kita bagi tahu kepada orang, siapa yang hindarkan kesusahan orang lain. Sekarang kamu hindarkan kesusahan saya. Ini bukan caranya. Kita guna fadilat tadi untuk diri kita. Jadi satu bentuk ihsan ialah bantu orang lain dalam keperluan-keperluan hidup. Satu bentuk lagi ialah jadi pembantu orang lain dalam maksud hidup. Jadi maksud kehidupan satu orang Islam ialah datang kehidupan beragama dalam diri dia. Ini maksud hidup dia. Allah telah ciptakan kita untuk agama. Pertama sekali akan ditanya pada kita apabila kita mati ialah tentang agama. Bagi tahu apa agama kamu. Allah akan tanya tentang agama. Madinuka. Dalam hadis bagi tahu. Setiap orang yang mati, malaikat akan tanya apa agama kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Apabila Rasulullah tanam mayat mana-mana orang, Rasulullah akan beritahu pada orang-orang yang di kubur tu, Rasulullah kata, bantulah untuk apa ni, doa untuk saudara kamu. Sekarang dia disoal, dia ditanya. Macam mana dia habiskan kehidupan dia, apa amal dia telah buat, akan ditanya. Orang yang datang hantar belum balik lagi. Pada mayat tu telah ditanya dah. Allah tanya dia. Malaikat tanya dia. Apa agama kamu? Jadi oleh kerana tu, kita kena buat usaha agama. Kita kena buat dakwah. Jadi agama ni adalah maksud hidup kita. Untuk agama inilah Allah telah ciptakan. Hanya untuk agama inilah Allah ciptakan kita. Allah tak ciptakan kita untuk kedai. Allah tak jadikan kita untuk jadi menteri, untuk jadi presiden. Allah tak ciptakan kita untuk itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kita untuk sempurnakan perintah-perintah Allah. Oleh kerana itu Allah bagi mata, telinga dan bagi macam-macam benda-benda kita supaya dengan benda-benda ni kita boleh sempurnakan perintah-perintah Allah. Dan satu lagi ihsan ialah bantu orang lain dalam maksud hidup. Satu ihsan lagi ialah bantu orang lain dalam keperluan hidup. Dia tidak ada agama, jadikan dia orang beragama. Dia tak ingat kalimah, ajar dia sendiri ingat kalimah. Dia tak tahu tentang sembahyang, ajar dia tentang sembahyang. Dia terlibat dalam dosa-dosa, ikram dia, dakwah dia, sehingga keluarkan dia daripada amalan dosa. Ini kerja Nabi-Nabi. Dua-dua bentuk ihsan ini dilakukan oleh Nabi-Nabi. Nabi sempurnakan hajat-hajat orang, keperluan orang, dan Nabi jadikan umat bagi orang yang beragama. Jadi dua-dua perkara ada dalam kehidupan Nabi. Orang lapar, orang dahaga, Nabi bagi makan, minum. Nabi tolong janda-janda, yatim-yatim. Begitu sekali banyak Nabi bagi bantuan sehingga masyhur tentang bantuan Nabi pada orang lain. Belum jadi Nabi lagi, perkara ini ihsan bentuk kedua ni dah masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu musafir, bantu janda, bantu balu, bantu yatim. Sekarang ni manusia ambil duit daripada musafir, buat duit dengan orang yang bersafar. Dia pelancong, maka dapatkan duit daripada dia. Benda yang murah pun dia mahal pada musafir. Benda murah tapi untuk orang luar dijual mahal-mahal. Apa ni? Tambang sepatutnya murah tapi kerana orang luar bagi minta lebih lagi. Menipu. Dia orang luar, dia tak tahu apa. Inilah masa nak ketuk dia. Sedangkan agama kita apa yang ajar? Dia musafir. Kita kena hindarkan kesusahan dia, tunjuk jalan yang betul pada dia. Dia orang luar negeri, dia orang tak tahu keadaan di tempat ni. Ini sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu orang lain, sempurnakan hajat orang lain. Apabila baginda dah jadi Nabi, maka baginda datang pada ihsan. Yang satu bentuk lagi iaitu ajar manusia agama. Bantu manusia dalam maksud hidup. Maksud hidup manusia ialah agama. Maksud hidup saya ialah agama saya. Maksud hidup tuan ialah agama tuan. Maksud hidup peniaga ialah agama pada seorang peniaga. Kenapa? Dan apabila setiap orang mati, Allah akan tanya tentang agama. Allah tak tanya tentang bisnes dia. Allah tak tanya tentang pertanian dia. Allah tak tanya tentang pangkat dia. Allah tanya tentang agama. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ahli agama, maka dia boleh jawab. Agama saya lah agama dibuat oleh Nabi. Tuhan saya lah Allah. Dia orang agama. Dia boleh jawab. Inilah maksud hidup kita. Agama. Jadi Nabi pembantu dalam menunaikan maksud hidup. Bagaimana tak biarkan orang lain dahaga, lapar, telanjang. Macam itulah dalam maksud hidup. Nabi-Nabi tak benarkan orang terhindar daripada maksud hidup. Kalau hanya sekadar bagi makan minum, tak bagi tahu tentang agama, dia akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat makan minum tapi tak bagi tentang agama, dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi makan, Mualainah kata, makan, bagi makan pun bagus, bagi minum pun bagus, tapi bagi peringatan, tazkir adalah sangat-sangat penting. Bagi dia makan, bagi dia minum, tapi bagi dia juga jadi orang yang amal dengan agama. Jadi kita jadi pembantu pada maksud hidup dia. Inilah sebenarnya bantuan yang sebenar. Bantuan yang asli. Apabila agama dah datang dalam kehidupan dia, maka dia akan jadi kekasih Allah. Allah akan bersama dengan dia. Kalau dia tak dapat makanan pun, dia akan tetap atas maksud dia. Dia akan jaga agama dia. Jadi apabila dia dapat agama, lapar dia akan jadi satu pengorbanan untuk agama. Dia akan dapat pahala. Sempit dalam makanan, sempit dalam pakaian. Ini semua akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dah dapat agama. Letih dia pun akan dapat ganjaran. Dahaga dia pun akan dapat ganjaran. Lapar dia pun akan dapat ganjaran. Kesempitan dalam makan minum, kesempitan dalam pakaian, kesempitan dalam kehidupan. Kerana agama akan jadi ibadat. Sebab dia dah sempurnakan maksud dia, agama. Jadi, ihsan yang kedua ialah bantu orang dalam maksud hidup. Bantu saudara kita dalam maksud hidup dia. Bantu anak-anak kita dalam maksud hidup mereka. Bagi makan, minum pun bagus. Tapi bagi pelajaran agama pada anak-anak. Apa itu bagi pelajaran agama? Bagi senang Allah. Budak. Jadi kita kena ajar anak. Ini hak anak-anak atas kita. Bagaimana hak mereka untuk kita bagi makan, minum, pakaian. Demikian juga hak anak-anak untuk kita bagi ajar agama kepada mereka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Kamu elakkan anak kamu lapar, kamu elakkan anak kamu dahaga, kamu elakkan anak kamu telanjang, tak ada pakaian. Apa kamu kena buat juga? Kamu kena jaga agama. Ni untuk pergi sekolah kita bagi duit, tapi tak tahu kalimah kita tak kata apa. Kita tak tahu semayang kita tak kata apa. Jadi jemaah-jemaah tahun yang berjalan, banyak buat datang pemuda-pemuda yang dah umur 20 tahun, tapi kalimah pun tak tahu. Ajar Al-Fatiha pada mereka, ajar surah-surah Al-Quran pada mereka. Mak ayah mereka tak hiraukan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sunatkan dua-dua, buat dua-dua ihsan. Bantu dalam kehidupan hidup dan bantu juga dalam maksud hidup. Supaya kehidupan kita jadi kehidupan yang beriman, kehidupan yang akhlak, kehidupan yang menyebabkan akhirat kita terbina. Ini maksud hidup. Dan dalam hal ni, kita jadi pembantu kepada semua orang. Untuk anak kita, untuk isteri kita, untuk orang lain. Untuk isteri kita bagi pakaian, tapi agama tak bagi. Isteri tak semayang. Tak tahu pasal bersuci. Bagaimana kita bagi makanan, minuman. Macam itulah kita kena bantu agama. Sebab besok nanti kita akan ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya, kamu bagi makanan kepada dia, agama macam mana? Jadi kita kena hidupkan taklim di rumah kita. Bagi tahu tentang azab, tentang pahala pada ahli keluarga kita. Azab khawaf, kena bagi tahu. Pahala dan azab bagi tahu pada anak-anak kita. Sekarang semua jenis maksiat dari seluruh dunia masuk dalam rumah kita. Sambil-sambil duduk di rumah, boleh tengok macam-macam maksiat. dengan makhluk tu, kerosakan akan datang dalam keluarga kita, dalam mahallah kita. Apabila agama terlepas, maka kerosakan akan datang. Bila amalan agama tak ada, maksiat akan datang. Tak mungkin berlaku gelap bersama dengan cerah. Bila datang cerah, gelap akan hilang. Salah, salah, iman, amal. Kalau tak ada, kerosakan akan datang. Mana salah satu, mesti ada. Jadi usaha kita dalam kehidupan amal, maka kita kena hidupkan taklim di rumah kita. Bagi tahu tentang azab, bagi tahu tentang pahala, tentang kepada anak-anak kita. Masuk rumah, bagi salam pada keluarga kita. Bagi salam pada anak-anak. Ini cara yang agama ada. Assalamualaikum. Nabi bagi salam. Kalau keluarga yang tidur, baginda bagi pelan-pelan supaya yang tidur tak sedar. Kalau yang sedar, dia dengar salam Nabi, boleh bagi jawab. Kalau keluarga sedang tidur, supaya jangan rosakkan tidur dia, Nabi bagi salam perlahan. Sehingga orang tidur tak terkejut. Ini cara Nabi, akhlak Nabi. Jangan kita rosakkan tidur orang. Ini yang diajar oleh Nabi Iskandar Bahagian Selam. Keadilan. Kita suka kebaikan untuk diri kita, kena suka kebaikan untuk orang lain juga. Jangan bising, ngasih orang sedang rehat. Jadi pada waktu orang tidur, Nabi bagi salam perlahan. Yang sedar dia boleh dengar. Yang sedang tidur dia tak terganggu. Ini sirah yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berlaku adil pada hamba-hamba Allah, berlaku ihsan pada hamba-hamba Allah, ini diajar oleh Nabi. Ihsan dan akhlak dan juga adil. Adil maksud apa? Apa yang kita suka untuk diri kita, itulah yang kita suka pada orang lain. Ini dinamakan adil. Hak keluarga kita untuk bawa agama kepada mereka. Ini maksud. Bantu mereka dalam maksud itu. Bagaimana kita bawa balik makanan, minuman, pakaian kepada keluarga kita, maka bawa balik agama pada keluarga kita. Kalau tak, maka mereka akan mati dan kerana tidak ada agama. Mati dan kerana tidak ada agama. Apabila mati dalam keadaan tidak ada agama, mereka akan lapor pada Allah. Perhiasan bawa, emas perak bawa, makanan bawa, tapi agama tak bawa. Ini akan berlaku. Ini akan berlaku. Ini suami saya, dia bawa balik semua benda tapi agama dia tak bawa balik. Anak akan laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayah sempurna, mak ayah sempurnakan semua hak, tapi agama tak ada. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum ahlikum nara. Macam mana nak selamatkan daripada neraka? Ajar agama kepada mereka. Ini contoh untuk sempurnakan maksud hidup. Anak-anak ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nikmat Allah, maka usahakan supaya dia kenal Allah. Anak-anak kita kena rasa ialah hak Allah ke atas kita. Oleh kerana itulah diajar pada kita, mula-mula sekali pada anak ini, bila lahir saja, dengarkan azan. Dengarkan iqamah. Ini antara maksud hidup. Bagi tahu dia, dengarkan dia tentang kebesaran Allah. Allah Akbar, Allah yang maha besar. Akan masuk dalam telinga dia. Ini semua adalah contoh-contoh dalam kita tunaikan maksud hidup keluarga kita. Inilah tabligh. Inilah tabligh. Tabligh kita kena mula daripada rumah kita, kena mulakan daripada mahallah kita supaya tersebar kepada semua orang. Dalam rumah ada agama untuk rumah. Bagaimana ada benda-benda untuk rumah? Maksud dalam hal agama pun sama. Ada agama untuk rumah kita. Kita kena bagi tempat untuk agama dalam rumah kita. Sahabat apabila bina rumah, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah bina rumah baru datang untuk rasmikan tempat semayang dalam rumah saya. Rasulullah pergi tunaikan semayang 2 rakaat, ini kebaikan kepada. Dan sahabat itu, Rasulullah kata saya akan datang besok. Rasulullah tanya, mana tempat saya nak semayang? Maka dia pun beritahu tempatnya. Di satu penjuru, Rasulullah semayang. Tempat itu dinamakan Masjidul Bait, masjid untuk rumah. Tidak ada menara, tidak ada mihrab. Tak ada. Tapi itu adalah tempat untuk beribadat dalam rumah. Bagaimana ada tempat untuk makan, tempat untuk masak, macam pun juga dalam rumah ada tempat untuk ibadat. Ini perkara macam ni nak bawa balik rumah kita. Bukan bawa balik barang-barang. Bawa balik fikir macam mana nak adakan tempat untuk ibadat dalam rumah kita. Saya pergi ke South Africa sekali. Dekat nak balik. 7-8 pagi. Satu orang datang. Maulana datang rumah saya. Maulana saya nak balik. Dia sekejap dia datang. Apa kamu nak? Saya buat rumah. Tuan, bayar 2 rakaat dalam rumah saya. Maka tempat tu saya akan jadikan tempat untuk talim, tempat untuk ibadat. Dia nak amal sunnah Nabi SAW. Jadi dalam rumah kita ada barang-barang daripada seluruh dunia, tapi tempat untuk ibadat tak ada. Sedih. Jadi sekarang alhamdulillah bakal usia ni mula ada kesedaran. Saya pun pergi main 2 rakaat, selesai. Jadi sekarang tempatnya agak saya tempat untuk ta'lim. Anak isteri saya akan ta'lim di sini, tempat untuk ibadat di sini. Jadi dalam rumah, kena bawa, kena cakap perkara-perkara yang boleh datangkan agama. Kalau tak, macam-macam benda sia-sia, macam-macam benda yang tak boleh, tak terpakai akan datang dalam rumah ini. Dalam rumah kena baca Quran. Dalam rumah kena buat ibadat. Dalam rumah kena berdoa. Rasulullah kata, jangan jadikan rumah kamu kubur. Karena tidak ada fikir Allah, tidak ada fikir akhirat, tidak ada amal. Rasulullah kata, jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Sudah faham tak? Jadi, bantu orang lain dalam masa hidup. Jadi, Rasulullah pergi semayang dalam rumah tu. Tempat tu dah jadikan Masjidul Bait. Jadi kita kena bawa agama dalam rumah kita. Dan bawa agama juga dalam orang kampung kita. Jumpa setiap orang. Dalam, bagi orang Islam, di rumah dia pun ada agama. Lepas tu tadi, dah ada tempat untuk beribadat. Orang lelaki semayang di masjid. Sunat semayang di rumah. Orang perempuan beribadat di situ. Hingga dalam Ramadan, mereka beriktikaf di tempat itu. Orang lelaki beriktikaf di masjid. Iktikaf adalah sunat. 10 hari akhir, sunat. Rasulullah tiap-tiap tahun iktikaf 10 hari akhir, 10 tahun di Madinah. Tak pernah luput, tak pernah tertinggal. Selepas selepas Rasulullah meninggal, wafat, isteri-isteri baginda yang tinggal di rumah-rumah mereka di Masjidil Bait. Di depan kita datang pada sunnah, di depan kita datang pada syariat, di depan kita datang pada agama. Inilah maksud daripada usaha ini. Orang Islam, dia Muslim di setiap tempat. Dia mukmin di setiap tempat. Di kebun pun dia Muslim, mukmin. Dalam safar pun dia Muslim, dia mukmin. Setiap tempat dia ikut agama, dia ikut iman. Jadi kita kena buat usaha sehingga bentuk kehidupan kita di setiap tempat pun usaha kita ni bantu kita, bentuk agama kita. Ini akan berlaku dengan usaha. Akan berlaku dengan usaha. Di mana saja Allah bawa kita, kita akan kekal dengan amal agama. Sekali saya naik kapal terbang daripada kabin dengan suara azan. Jadi alhamdulillah berkat usaha ini, jadi sebenarnya saya tanya, bagi tahu dapat tahu bahawa pilot tu dia dah keluar 40 hari, maka dalam masa dia bawa kapal terbang pun dia azan, dia sembahyang. Ada orang aman dulu dah jadi pilot tak perlu sembahyang, dah jadi presiden tak perlu sembahyang. Lagi sedangkan jadi siapa pun, jadi raja ke jadi presiden, dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang jadikan dia raja, Allah jadikan dia presiden, Allah yang jadikan dia petani. Ini ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menghargai ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kena sembahyang. Kalaulah tidak ada agama, maka satu orang itu akan sesat dalam asbab yang Allah bagi pada dia. Allah kata, wa'ani buduni hadza siratun mustaqim. Allah kata, teruslah beribadat pada aku, perhambakan diri pada aku. Inilah jalan yang lurus. Siratun mustaqim. Allah kata, wa'ani buduni hadza siratun mustaqim. Jadi hamba pada aku, sembah aku, beribadat pada aku, ini adalah jalan yang lurus untuk sampai direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan sampaikan kita pada rahmat Allah, akan sampaikan kita pada kasih sayang Allah. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Kenapa Allah kata macam ni? Sebab syaitan sesatkan kita, pesongkan kita dari jalan yang lurus. Allah, sebelum ayat ni Allah beritahu tentang syaitan. Tentang syaitan, bahawa syaitan musuh kamu. Syaitan akan sesat dalam musuh kamu. Maka nak elak daripada tu, wa ani'buduni, Allah kata, perhambakan diri kamu pada aku. Hadza siratun mustaqim, ini jalan yang lurus. Dia pilot bagi azan dan sembahyang. Tak apa tu. Kalau orang nak semayang, tak ada satu orang pun larang. Malah orang kafir tengok dengan apa ni, pandangan mulia. Satu kemuliaan dapat taat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa halang dia nak semayang. Malah itu rahmatullah alaihi kata, di tempat-tempat ijtima'i, di tempat-tempat awam, kita kena, bila sampai waktu, kena azan dan sembahyang. Ini amal kamu akan jadi dakwah pada orang lain. Kamu tak dakwah dengan lidah kamu, tapi kamu dakwah dengan amal kamu. Kamu azan dengan perlahan dan tunaikan sembahyang di tempat awam. Ini adalah satu bentuk dakwah. Jadi amal kita ini telah jadi dakwah. Jadi kita dakwah orang dengan amalan kita. Orang tanya, apa dia buat ni? Lupa dia nak bayar, sembah Allah. Dia nak beribadat pada Allah. Dia akan faham melalui amalan kita. Tuan tidur ke dengar? Kita berzakarah pasal macam mana nak bawa agama dalam rumah tangga kita. Supaya ahli keluarga kita tidak jauh dari agama. Kalau tak, musibah akan datang. Dia akan makan rezeki yang kita bawa balik rumah, dia sebenarnya dia buat dosa banyak. Dia tak ajak agama pada mereka. Dia akan mati dan kerana tidak ada agama. Harta kita pun digunakan, tapi dalam keadaan derhaka pada Allah. Bawalah agama dalam rumah tangga kita. Bawa agama dalam kehidupan kita. Bawa agama dalam dunia, seluruh dunia. Ini bab nusrah. Jadi, satu istiqamah, satu lagi nusrah. Bawa agama dalam dunia. Bawa agama dalam mahallah kita. Dalam mahallah kita kena ada usaha agama. Jumpa manusia. Dan bagi faham tentang agama pada mereka. Di mahallah kita ada orang kaya, ada orang miskin. Siapa pun mereka, kita kena bawa mereka pada maksud. Supaya dalam mahallah datang agama. Dalam bandar kita datang agama. Ini bandar kita, supaya di bandar kita datang agama. Rumah pun datang agama, mahallah pun datang agama, bandar pun datang agama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk besok Jumaat dan hantar. Besok Jumaat dan hantar. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang ramai, masyarakat dapat bantuan untuk amal agama. Supaya dia dapat tahu tentang agama. Supaya dapat sedar tentang agama. Dan supaya mereka dapat datang pada masuk ke depan mereka. Mereka akan taubat daripada kehidupan mereka yang rosak. Datang pada agama. Jadi dalam mahallah kita, dalam bandar kita, dalam negeri kita, malah seluruh dunia. Untuk cari makan, manusia pergi mana-mana pun. Di mahallah kita pun ada orang buat usaha cari makan. Di bandar kita ada orang buat usaha cari makan. Orang datang ke Delhi ni cari makan. Benda-benda tersebar ke seluruh dunia, pergi mana-mana tempat pun. Masuk mahallah, masuk rumah, masuk bandar. Sebagaimana manusia buat usaha untuk benda-benda ni tersebar, macam itulah kita kena buat usaha supaya agama tersebar. Supaya dalam rumah datang agama, dalam mahallah datang agama, dalam bandar datang agama, seluruh dunia datang agama. Tuan-tuan faham tak apa yang bagi tahu? Ini dinamakan sebagai nusrah. Dengan bisnes, benda-benda tersebar ke seluruh dunia. Orang ekspor, import, hantar, ambil barang dari seluruh dunia. Jadi kita pun kena buat untuk agama. Daripada mahallah kita ekspornya jemaah ke seluruh dunia. Buat usaha agama. Supaya orang Islam nak jauh daripada agama, datang pada agama. Jadi supaya setiap orang jadi macam Abdul Dari yang beritahu tadi di South Africa. Ini yang dibuat oleh sahabat-sahabat. Sehingga orang Islam dalam masa apa, ada yang nak amal benda macam tu. Ini bukan kerja yang susah. Bagaimana benda-benda boleh tersebar ke seluruh dunia. dengan kapal laut, dengan kapal terbang, macam-macam benda manusia guna untuk sebarkan benda-benda. Macam itulah juga agama. Untuk agama ni lah kita diciptakan oleh Allah. Ini tanggungjawab kita. Istiqamah pun tanggungjawab kita. Dan nusrah pun tanggungjawab kita. Kita kena istiqamah. Kita tak, satu mayang pun tak tertinggal. Satu amal pun tak tinggal. Jangan terlepas takdir terulah. Kalau iradah, niat pun tak ada, macam mana tak nak datang pada amal? Orang yang tidak ada niat ni, dia adalah orang mati. Kalau mati, apa amal boleh buat? Dia dah mati dah. Niat pun tak ada, mana dia dah mati dah. Kena buat iradah. Bagaimana nak tidur? Kena niat untuk bangun tahajud. Kemudian kalau tak terbangun, pahala niat dah dapat dah. Pahala tahajud dah dapat dah. Orang yang keluar daripada rumah dia, nak sembahyang Jumaat, ambil wudu. Kemudian dia sampai ke masjid, tengok orang dah tukar waktu sembahyang. Orang dah habis sembahyang dah. Maka atas niat dia, dia dapat pahala semayang bersama yang sempurna. Ini dia tahu dalam hadis. Kesan niat dalam kehidupan manusia. Dalam agama ni, Allah akan bantu kita. Dengan apabila ada niat, dan jalan pun Allah bagi, dan jalan pun Allah akan buka untuk kita. Allah akan bantu kita. Mudahkan kita. Agama bukan jadi mudah dengan kita tinggalkan amal dia. Masa untuk buat amal, kita dah tinggalkan dia, bukan kehidupan kita jadi mudah, bukan. Agama akan jadi mudah, amalan agama akan jadi mudah bila kita istiqamahkan dia. Bila kita buat satu amal dan istiqamah, maka dia akan jadi mudah untuk kita. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istiqamah atas iman. Apa istiqamah atas iman? Jangan sekali-kali kita buat mana-mana dosa. Ini tanda istiqamah atas iman. Jangan sekali buat perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini takaza iman. Apa saja dosa, jangan buat. Tak mungkin berlaku daripada saya sama sekali. Ini dia takaza iman. Walakin Allah hababa ilaikumul iman wa zakir. Atajana fi qulubihim. Jadi kerana iman, jika kamu telah cinta pada iman, dan lantaran itu kamu cinta pada semua amalan yang berkaitan dengan iman, dan kemudian kamu benci terhadap maksiat, derhaka pada Allah. Ini takaza iman. Istiqamah dalam iman, kekal dalam semua tuntutan iman. Dan kemudian kena ada niat untuk maju lagi dalam iman ini. Maju lagi dalam iman. Apa maju lagi dalam iman? Ialah saya, kita semua kena niat ialah saya tak akan tinggal satu takbiratul ulah pun. Ini maju lagi dalam iman. Apabila imam dah angkat takbir Allah, kan kita dah ada dah dia untuk angkat takbir dah. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Sabiqu, Allah kata, hendaklah kamu maju. Kamu maju. Dalam dunia manusia maju. Kalau dulu gaji 10 ribu, sekarang gaji 12 ribu. Kalau dalam dunia, kalau apa-apa dunia kekurangan, maksud kita namakan ini kemunduran, ini kerugian. Macam tu juga kita kena rasa dalam agama. Jangan biarkan kita mundur dalam agama. Boleh kuatkan insyaAllah? InsyaAllah. Kalau kita nak maju lagi apa? Maju lagi ialah sembahyang dalam keadaan kita tunggu sembahyang. Ini orang yang lebih maju lagi daripada orang takbiratul ula. Ini dia ajar. Bila ada buat niat untuk maju, maka paling tidak kita akan hidupkan masa satu keadaan. Orang yang tidak ada iradah, tidak ada niat untuk maju, maka dia akan mungkin terselagang, mundur. Pergi jalan sana sini, tengok jam, tengok jam. Bila ada masa lagi, tak ada masa lagi. Patutnya, masa jam ni bantu kita untuk jaga aman. Tapi sekarang, dengan ada jam, bantu kita untuk lewatkan aman. Sebab kita tidak ada iradah. Jadi kita kena pergi bergerak dalam bandar kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, dalam seluruh dunia. Ini kerja kita, kerja umat ini. Kerja ini bukan hanya pergi berjalan. Tidak, kita kena belajar macam mana nak buat usaha. Kita pergi berjalan dalam jemaah sambil belajar. Bawa tanggungjawab. Bukan hanya ikut-ikut saja. Tak tahu apa maksud, apa amal nak bawa, tak tahu. Tak ada kerja macam ni dalam dunia. Siapa-siapa yang pergi untuk mana-mana kerja, dia belajar kerja yang dia nak buat. Orang, apa ni, tukang jahit, anak dia belajar menjahit. Lepas tu dia buat apa? Dia tidur. Tak ada. Dia dah belajar menjahit. Maka lepas tu dia dah pandai, siang malam dia menjahit. Siang pun dia menjahit, malam pun dia menjahit. Sebab dia dah belajar dah. Dia dah belajar. Jadi kita kena belajar agama, belajar usaha agama. Supaya kita buat usaha agama. Jangan hanya ikut-ikut saja. Ini bukan nusrah. Jadi tanggungjawab seorang Islam untuk nusrah agama. Seorang kena jadi ansarullah. Supaya agama boleh tersebar ke seluruh dunia. Ini cara. Jadi keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala nak belajar. Untuk belajar, kena balik rumah buat amal. Ini tujuan kita pergi berjalan keluar. Apabila kita belajar, istiqamah akan datang dalam kehidupan kita. Nusrah akan datang dalam kehidupan kita. Agama akan hidup daripada diri kita. Jadi kita bawa diri kita, jawa kita, harus mata kita keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala, belajar sungguh-sungguh, maka agama akan datang dalam kehidupan kita. Orang mukmin dia belajar. Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia bawa dalam kehidupan dia dan dia pergi seluruh dunia untuk sebarkan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga orang ikut agama. Peniaga ikut agama. Apa ni? Petani ikut agama. Orang berpangkat ikut agama. Maka dia, orang-orang ni akan berjaya apabila ikut agama. Berjaya kerana agama. Bukan kerana pangkat dia, bukan kerana pertanian dia, bukan kerana harta dia lah. Dia berjaya kerana agama yang dia bawa dalam kehidupan dia. Apabila kita bergerak bawa agama, maka semua orang akan berjaya. Dalam masa keluar, orang yang lebih lama pada kita, kita belajar daripada mereka. Orang baru daripada kita, kita tolong ajar mereka. Dan belajar untuk buat seluruh hidup kita. Tak ada orang bisnes 3 hari. Tidak ada bisnes 4 bulan. Tidak ada orang buat pertanian untuk 4 bulan. Dia buat banyak mana yang perlu. Apa-apa kerja. Macam itulah agama. Banyak mana kita perlu pada agama, sepanjang kita kena usaha. Jadi tanggungjawab umat ini ialah istiqamah dan nusrah. Pertama, ikatkan diri kita dengan aman-aman. Dan belajar betul-betul, kemudian nusrah. Sebarkan benda itu pada orang lain. Dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Sahabat-sahabat ini dua sifat yang daripada sahabat. Mereka adalah orang istiqamah atas amal mereka. Dan mereka adalah ansarullah, pembantu-pembantu agama Allah. Mereka orang yang beramal. Mereka orang yang jaga agama. Mereka orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Inilah tanggungjawab yang Allah bagi pada kita juga. Kalau kita tunaikan tanggungjawab ini, maka Allah akan reda dengan kita. Bagaimana Allah reda dengan sahabat-sahabat. Perkara yang paling kita perlu sekali ialah keredaan Allah Subhanahu Wataala. Perkara yang paling bahaya sekali untuk kita ialah kemurkaan Allah Subhanahu Wataala. Apabila Allah reda, Allah akan bina suasana yang makin kebaikan pada kita. Keadaan akan makin kebaikan pada kita. Keadaan suasana sekeliling tidak terbina dengan benda-benda. Dengan keredaan Allah, barulah Allah bentuk keadaan membantu kita. Kalau Allah murka, maka Allah akan buat keadaan merosakkan kita. Kegerusangan, apa ni, kemarau. Semua Allah yang datangkan. Allah yang rosakkan keadaan sekeliling, apabila amal tak betul. Hidup mati di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin bahawa benda-benda lah yang akan bentuk suasana sekeliling, keadaan sekeliling kita, ini yakin yang salah. Keadaan, suasana tidak berlaku daripada benda-benda. Benda-benda ni tak boleh bergerak sendiri, tak boleh baru lama sendiri. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada apa-apa kuasa. Kita pun lahir dengan kudrat Allah, besar dengan kudrat Allah, tua jadi dengan kudrat Allah. Semua Allah yang lakukan. Tidak ada satu benda yang luar daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu benda yang luar daripada kudrat Allah. Semua bawah kudrat Allah. Apa yang Allah nak, dia akan buat. Jadi oleh kerana itu, perkara pertama kita kena dapat keredaan Allah. Nabi bagi tahu, siapa-siapa yang betulkan hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan betulkan hubungan dia dengan segala makhluk yang lain. Ini adalah satu benda yang pasti. Bina hubungan kita dengan Allah. Macam mana hubungan kita akan betul dengan Allah? Dengan duit je. Tak, dengan agama. Apabila datang agama, dalam kehidupan barulah hubungan kita betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang amat agama, Allah akan reda dengan dia. Oleh kerana itulah, kita kena fikir perkara ini, usahakan perkara ini, keluar dalam Allah Subhanahu Wa Taala kita dapatkan perkara ini. Kalau belum faham lagi, keluar lagi dan lagi. Sebagaimana orang yang ada masalah undang-undang, berkali-kali pergi jumpa peguam, tanya hal undang-undang dia. Jadi, tak ada agama dalam kehidupan kita, kita kena pergi. Usaha atas agama. Jumpa. Buat usaha atas agama. Supaya agama datang dalam kehidupan kita. Apabila datang agama, Allah akan reda dengan kita. Apabila Allah reda, maka dunia akhirat kita akan dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kunci ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena pergi jumpa yang pegang kunci. Baru dapat macam-macam khazanah. Kalau masjid tu, kunci dipegang oleh muazzin, oleh Bilal, kena pergi jumpa Bilal lah. Untuk buka masjid. Kalau kunci ada di tangan imam, kena pergi jumpa imam. Imam kata tak ada dengan saya, pergi dengan muazzin. Muazzin kata tak ada dengan saya. Pengen cari siapa yang pegang kunci, baru dapat. Jadi segala kunci ada di tangan siapa? Allah kata, doa pada aku akan tunaikan permintaan kamu. Aku ada segala-galanya. Di sisi aku ada segala-galanya. Kenapa pergi tempat lain? Apa aku sama akan dapat di tempat lain? Dakwah Nabi-Nabi, datanglah pada Allah. Datanglah pada Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya dalam masa susah saja. Kembali pada Allah, rujuk pada Allah. Tidak. bisnes kita dengan Allah bukan bisnes barang-barang. Tapi bisnes kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah ialah bisnes kehidupan kita ni. Nyawa kita ni. Jadi kita kena fahamkan usaha ni dan buat usaha ni. Barulah kita akan faham. Buat sendiri, barulah kita akan faham. Bukan hanya tengok jauh-jauh. Ramai orang kata, orang kafir pun kata, usaha dakwah ni bagus. Dengan dia kata bagus, dia dapat manfaat dia. Dengan dia kata bagus, dia dapat manfaat dia. Air ni sedap, tak minum, dapat faedah ke? Air ni sejuk, tak minum, dapat sejuk ke? Tak apa. Dengan buat, dengan aman. Dengan hanya cakap-cakap, tak dapat. Dan amal buat dengan faham. Kalau kita buat tanpa faham, maka kita akan tinggalkan usaha ni pun tanpa faham juga. Kita buat usaha ni dengan keadaan tak faham, maka sampai satu masa kita akan tinggal usaha ni kerana tak faham juga. Maka usahakan untuk fahamkan usaha ni. Fahamkanlah agama. Fahamkanlah agama. Kalau dah faham, kita akan terlepas daripada kita. Kita akan jaga. Ada orang yang dah keluar 4 bulan, dah keluar setahun, kan dia dah berhenti. Kenapa? Sebab dia belum faham. Orang yang buka kedai, sebenarnya dia dah faham betul-betul hal kedai dia, dia akan terus dengan kedai dia. Sebab dia dah faham apa manfaat dia akan dapat. Jadi macam tu juga dengan agama. Fahamkan manfaat agama. Jadi kita semua buat iradah insyaAllah. Kita buat usaha ni insyaAllah. Dan buat usaha ni dalam keadaan kita terus maju. Jangan kita mundur ke belakang. Allah tak suka orang yang mundur ke belakang. Kalau kita terus maju, kita akan nampak sendiri. Macam mana bantuan Allah, macam mana keberkatan dari Allah, macam mana rahmat Allah akan datang dalam kehidupan kita. Jadi kita kena sediakan diri kita dan sediakan orang lain juga. InsyaAllah. Semoga Allah kabul tuan-tuan. Orang yang datang untuk 40 hari, tukar yang jadi 4 bulan. Siapa insyaAllah ni? Yang tak nak balik. Masya-Allah tuan, kita semua sedia insya-Allah Masya-Allah, semoga Allah terima niat-niat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan yang nak keluar, yang masih lagi belum diterima, yang mungkin baru sampai malam tadi dan sebagainya, tuan-tuan diminta berkumpul di sini lepas ni. Supaya semua tuan-tuan